Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Masih di dalam bab fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita masuk kepada pertanyaan yang ke-47. Qala wa su'ila fadilatu syekh an talib ilmin yuridu an yadhhaba ma'a ikhwanihi fillahi litalabil ilmi wa kana al-ha'ilu bainahu wa baina adh-dhahabi ma'ahum huwa ahluhu waliduhu wa ummuhu famal hukmu fi khuruji hadha talibi. Ditanyakan kepada fadilatu syekh tentang seorang penuntut ilmu yang ingin pergi rehlah bersama teman-temannya karena fi'illah dalam rangka menuntut ilmu, dan ada penghalang, ada yang menghalangi antara dia dan kepergiannya bersama temannya, yaitu keluarganya, ayahnya dan ibunya. Apa hukum keluarnya seorang penuntut ilmu ini? Rehlahnya penuntut ilmu ini untuk naam pergi menuntut ilmu. Maka fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab hadza talibu. Dia ada rinciannya hukum untuk rehlah dalam kondisi rehlah di dalam menuntut ilmu dalam kondisi keluarganya menghalanginya, terkhusus ibu dan bapaknya. Maka beliau menjawab hadza talibu in kana hunaka daruratan li baqa'i indahum fa hadza afdalu. Seorang penuntut ilmu jika di sana terdapat suatu yang darurat yang naam mendesak untuk dia tetap bersama keluarganya, maka ini lebih afdal baginya untuk tetap bersama keluarganya. ma'anau yumkinuhu ayyabqa indahum ma'a talabil ilmi. Bersamaan, bahwasanya memungkinkan baginya untuk tetap bersama keluarganya, dia bisa menuntut ilmu. Bersama keluarganya, jika memang memungkinkan tetap dia menuntut ilmu di daerah tersebut, naam, maka inilah yang harus dilakukan. Li'anna birrul walidaini muqaddamun 'alal jihad fi sabilillah wal ilmu minal jihad. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua muqaddam, lebih didahulukan dibandingkan jihad fi sabilillah. Dan ilmu, menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanu billah wa rasulihi, yaitu keimanan, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, summa ay, kemudian apa lagi wahai Rasulullah, amalan yang paling afdal setelah itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Naam. Kemudian ditanya lagi, summa ay, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Sehingga birrul walidain menempati urutan yang kedua dari amalan yang paling utama setelah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa, dalil ini menunjukkan bahwa birrul walidain ini muqaddam, hukum asalnya didahulukan dibandingkan jihad fi sabilillah. Kemudian juga disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, bahwa beliau menceritakan, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang pemuda tersebut mengatakan, ya Rasulullah, uhibbu an ujahida ma'aka. Wahai Rasulullah, aku ingin untuk berjihad bersamamu. Ini seorang pemuda, ya, di saat itu memiliki na'am keberanian. Wahai Rasulullah, aku ingin untuk berjihad bersamamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahayyun walidak? Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala, maka pemuda tersebut mengatakan, na'am, ya, masih hidup ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wafihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu, maka engkau berjihad kepadanya. Ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, jihad fi sabilillah, na'am, atau birrul walidain lebih diketebankan dibandingkan jihad fi sabilillah. Dan talabul ilmi merupakan, kata beliau, minal jihad. Dan ilmu, menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Wabitali fayakunu birul walidain muqaddaman alaihi idza kana fi hajatin ilaih. Maka yang berikutnya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu didahulukan daripada dia rehlah untuk menuntut ilmu jika kedua orang tuanya sangat butuh keberadaannya. Tidak ada yang menampinginya. Naam, atau yang lainnya dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Naam, akan keberadaan dia di sisi orang tua. Amma idza lam yakuna fi hajatin ilai wa yatamakkanu min talabil ilmi aktsara idza kharaja fala haraja alai ay yakhruja fi talabil ilmi fi hadhil hali. Adapun jika kedua orang tuanya tidak butuh keberadaannya di sisinya, yaitu tidak sangat membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan keberadaannya, yaitu keberadaan anak tersebut di sisi kedua orang tuanya, dan memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu, dan akan didapatkan ilmu lebih banyak jika dia keluar, maka tidak mengapa baginya untuk dia keluar dalam rangka menuntut ilmu pada kondisi ini. Naam. Orang tuanya sudah. Naam. Ada saudara yang lainnya yang menjaga. Atau sudah ada yang mencukupi kebutuhannya. Atau yang lainnya dari alasan-alasan yang tidak terlalu naam mendesak keberadaannya dia di sisi kedua orang tuanya. Maka boleh baginya untuk keluar rehlah di dalam menuntut ilmu. Walakinnahu ma'a hadza la yansa haqqal walidaini fir ruju' ilaihima wa iqna'ihima idza raja'a. Akan tetapi bersamaan dengan hal ini, hendaklah dia tidak lupa akan hak dari kedua orang tuanya untuk na'am tak kala dia kembali, atau hak dari kedua orang tuanya untuk anak tersebut kembali na'am mengunjungi orang tuanya jika dia kembali. Wa amma idza ul alima karahatal walidaini lil ilmi syar'i. Adapun jika dia mengetahui kebencian dari kedua orang tuanya terhadap ilmu syar'i. Dia mengetahui bahwasanya orang tuanya tidak mencintai sunnah, benci terhadap sunnah. 6. Ini rincian yang berikutnya, rincian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Jika dia mengetahui kebencian kedua orang tuanya terhadap ilmu syar'i, fahaula la ta'ata lahuma, maka naam para penuntut ilmu atau anak-anak yang kondisinya orang tuanya tidak mencintai terhadap ilmu syariat atau ilmu syar'i, maka tidak wajib untuk melakukan ketaatan kepada kedua orang tuanya di dalam permasalahan ini. Untuk dia keluar menuntut ilmu. Tidak ada ketaatan bagi kedua orang tua. Walayam baiklahu ayasta'dina minhuma idza kharaja. Dan tidak harus baginya untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya jika dia keluar di dalam menuntut ilmu. Karena kondisi orang tuanya barakallahu fikum membenci Naam, ilmu syar'i, membenci sunnah. Naam. Baik. Ini kondisi atau rincian yang ketiga. Maka jika dia mau belajar, keluar rihlah menuntut ilmu, maka tidak harus meminta izin kepada keduanya. Li'annal hamila lahuma karahatul ilmi syar'i. Karena, naam, kebencian kedua orang tua terhadap ilmu syar'i. Baik. Ini beliau menjawab dengan tiga rincian. Ya, dari kondisi seorang penuntut ilmu yang hendak keluar rihlah dan di situ ada yang menghalangi dari kedua orang tuanya. 6. Kemudian pada pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ke-48, su'ila fadilatu syekh ghafarallahu lahu hal yajuzu ta'allumul ilmi min al-kutubi faqat dun al-ulama'i wa khasatan idza kana yas'abu ta'allum al-ilmi min al-ulama'i li nadratihim wa ma ra'yuka fil qawli al-qa'il man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min sawabihi. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, semoga Allah mengampuninya, apakah boleh mempelajari ilmu atau belajar ilmu dari hanya dari kitab-kitab saja tanpa kepada ulama, terkhusus dia mengalami kesulitan belajar ilmu dengan ulama dikarenakan ya ada uzur-uzur pada mereka. Maka apa pendapatmu di dalam ucapan seorang yang mengatakan barang siapa yang syekhnya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih besar dibanding benarnya. Fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab, la syakka annal ilma yahsulu bitalabihi indal ulama'i wa bitalabihi fil kutubi. Maka beliau menjawab, tidak diragukan bahwa ilmu diperoleh dengan dia na'am belajar di hadapan para ulama, dengan dia belajar dari kitab-kitab. Li'anna kitab al-alimi huwal alimu nafsuhu. Karena kitab seorang alim, dialah alim pada dasarnya. Tak kala kita membaca kitab dari seorang kitab ulama ahlu sunnah, maka pada dasarnya, nah kita ini bersama dengan seorang alim. Baik, ini gambaran beliau rahimahullah. Fahuwa yuhadithuka min khilali kitabihi. Maka yuhadithuka, dia berbicara kepadamu di sela-sela tak kala dia membaca kitab tersebut. Nah, kita membacakan sebenarnya dia masih berbicara. Ini hikayat dari na'am sebuah kitab seorang alim. Ya, fahuwa yuhadithuka, dia masih mengajak bicara kepadamu tak kala kita berbicara atau membaca kitab ulama, kitab seorang alim. Fa'idha ta'adzara at-talaba ala ahlil ilmi, maka jika seorang nah memiliki uzur untuk belajar di hadapan ahlul ilmi, fa'innahu yatlubul ilma minal kutub, maka sungguh dia belajar ilmu dengan kitab-kitab. Walakin tahsilul ilmi atau walakinna tahsilal ilmi an tariqil ulama aqrabu min tahsili an tariqil kutub. Akan tetapi mendapatkan ilmu dari jalannya para ulama aqrabu, kita belajar ilmu di hadapan para ulama itu lebih dekat untuk mendapatkan ilmu lebih cepat dibandingkan dengan cara hanya dengan kitab saja. Li'anna alladhi yahsuluhu an tariqil kutub yata'abu aktsara, karena seseorang yang memperoleh ilmu dengan jalan kitab saja, na'am, yata'abu aktsar, kecapeannya itu lebih besar. Kecapeannya, keletihannya lebih besar dia rasakan. 6. Wa yahtaju ila juhdin kabirin jiddan, dan dia butuh kepada kesemangatan yang sangat besar sekali. 6. Melonggarkan waktu. Taib. Untuk membaca kitab dari para ulama. Dibandingkan kita duduk di hadapan para ulama, mendengar apa yang disampaikan ulama, jauh ini lebih ringan dibandingkan kita membaca sendiri. Naam. Dan kata beliau, butuh kepada semangat yang sangat besar. Karena tak kala belajar membaca sendiri, barakallahu fikum, naam, kadang penghalang-penghalangnya sangat banyak. Taib. Mungkin barakallahu fikum, di zaman sekarang banyak faedah-faedah yang ada di internet-internet dari kalangan ahlu sunnah. Kita mendengarkan lewat rekaman-rekaman. Itu butuh kepada semangat yang sangat besar. Karena kadang-kadang seseorang untuk mendengar rekaman-rekaman dari suatu kajian-kajian, dari faedah-faedah yang ada, kadang seseorang menunda-nunda. Nantilah. Atau nantilah. Dan seterusnya dari alasan-alasan yang ada pada dirinya sendiri. Berbeda tak kalah seorang datang di dalam majelis. Barakallahu fikum. Di hadapan para ulama. Baik. Maka kata beliau, wa yahtaju ila juhdin kabirin jiddan. Maka seseorang yang hanya belajar dengan kitab-kitab butuh semangat yang sangat besar sekali. Wa ma'a dzalik fa innahu qad takhfa 'alaihi ba'dul umuri kama fil qawa'id syar'iyyah allati qa'adaha ahlul ilmi wal dawabit. Atau wadawabitu. Bersamaan dengan hal itu, maka kadang terluput padanya, pada seorang penuntut ilmu, sebagian perkara-perkara, sebagaimana yang ada di dalam qawaid asy-syar'iyyah, terluput kaidah-kaidah syar'iyyah, kalau dia membaca sendiri. Yang mana, qa'adaha ahlul ilmi wadawabit, yang mana seorang ahlul ilmi telah menentukan kaedah-kaedah tersebut. Dan ad-dawabit, ketentuan-ketentuan tersebut. Fala buddha ayyakuna lahu marja'un min ahlil ilmi biqadaril imkan. Maka butuh padanya marja', yaitu rujukan-rujukan dari ahlul ilmi biqadaril imkan. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Dia harus memiliki rujukan-rujukan tak kala membaca kitab-kitab para ulama sendiri. Berbeda tak kala kita membaca atau belajar di hadapan para ulama. Para ulama langsung memberikan kaidah-kaidah ilmu. Memberikan ketentuan-ketentuan di dalam suatu perkara. Wa amma qawlu, adapun ucapannya. Man kana daliluhu kitabahu fa khata'uhu aktsara min shawabihi. Barang siapa yang dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Maka fa hadza laisa sahihan ala itlaqi. Maka ucapan yang seperti ini tidak benar secara mutlak. wala fasidan ala itlaki, dan tidak salah secara mutlak. Tidak benar secara mutlak dan tidak salah secara mutlak. Ada rinciannya. Jadi membaca kitab, belajar kitab. Naam. Membaca kitab, belajarnya hanya dengan membaca kitab saja tanpa ulama. Taib. Maka kata beliau, ada ucapan bahwa dalilnya, jika seorang yang dalilnya hanya kitab saja, maka kesalahannya lebih besar dibanding benarnya. Maka ucapan yang semacam ini tidak benar secara mutlak dan tidak salah secara mutlak. Rinciannya yang pertama, amal insanu alladhi ya'khudhul ilma min ayyi kitabin yarahu fala syakka annahu yukhti'u katsiran. Ini rinciannya yang pertama. Bahwa adapun jika seseorang yang dia mengambil ilmu dari segala kitab yang dia pandang, yang dia lihat, maka tidak ragu bahwasanya kesalahannya lebih besar. Kitab saja diambil comot. Ya. 6. Walaupun bukan dari ahlu sunnah dia comot. Dia baca. Maka kesalahannya lebih besar. Tentu. Diambil kitab ahlu sunnah. Ambil kitab dari yang bukan ahlu sunnah. Diambil, dibaca semua. 6. Maka yang semacam ini, orang yang belajar ilmu yang semacam ini, maka kesalahannya lebih besar. Am wa ammal ladzi ya'tamidu fi ta'allumi ala kutubi rijalin ma'rufin bi thiqati wal amanati wal ilmi fa inna hadza la yaqsuru khata'u bal qad yakunu musiban fi aktsari ma yaqul. 6. Adapun seseorang yang bersama menyandarkan di dalam belajarnya di atas kitab-kitab dari orang-orang, dari seorang alim yang ma'rufin, yang telah diketahui kadarnya tentang ahlu sunnahnya. Taib, kitab-kitab dari orang-orang yang telah diketahui bahwasanya dia adalah ahlu sunnah. Dan kitab-kitab yang diketahui dari orang-orang yang bisikah, yang dipercaya. Dan dari kitab-kitab yang dari ahlu sunnah yang telah diyakini akan keamanahannya, keilmuannya. Maka ini layak suruh khotou. Tidak banyak kesalahannya. Orang yang semacam ini tidak banyak kesalahannya. Bahkan yang ada adalah kebenaran yang sering muncul kebenaran dari apa yang dia katakan. Baik, ini rincian dari barakallahu fikum seseorang yang belajar dengan kitab-kitab. Bisa dia kesalahannya itu lebih besar jika dia mengambil kitab dari segala kitab yang tidak diketahui penulisnya. Maka jelas kesalahannya lebih besar. Adapun jika dia bersandar dengan suatu kitab atau belajar dengan kitab yang jelas mu'alifnya ahlu sunnah akan dan dia kenal dengan kepercayaannya, ya, dikenal dengan amanahnya, maka kesalahannya sedikit. Dia membaca tersebut bisa jadi kesalahan sedikit, bisa jadi tidak ada kesalahan. Bahkan yang muncul kebenaran yang ada pada dirinya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktawi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.